زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah sampai pada ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa la nujadil fil Qur'ani wa nashhad annahu kalam rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyidul mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalif jama'atal muslimin. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam matannya, kami ahlu sunnah tidak memperdebatkan Al-Qur'an, dan kami mempersaksikan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Rabbil Alamin. Al-Quran adalah ucapan Allah Rabbul Alamin yang diturunkan oleh Jibril Ar-Ruhul Amin, kemudian diajarkan kepada Sayyidil Mursalin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa kalamullah ta'ala, maka dia adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Tidak menyamainya sedikit pun dari ucapan makhluk-makhluk. Wala naqulu bi khalqih. Dan kita ahlu sunnah tidak menyatakan bahwa Quran makhluk. Wala nukhalif jama'at al-muslimin. Dan kita tidak menyelisihi jama'ah muslimin. Tidak menyelisih mayoritas kaum muslimin. Ini kaum muslimin sejak zaman salaf. Diikuti oleh tabi'in. Diikuti oleh tabi'it tabi'in. Diikuti oleh para ulama, para imam-imam ahlus sunnah. Dan murid-murid mereka. Semuanya menyatakan dengan sama secara ijma' bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Bukan makhluk. Maka kita la nukhalif jama'atul muslimin. Maka dengan ini kita tidak menyelisihi kaum muslimin. Tidak menyelisihi ijma' kaum muslimin. Tidak menyelisihi jama'ah kaum muslimin. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah. Wa qala syarih, dan berkata pensyarah. Wa huwa Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah. Faqawluhu wa lanujadil fil Qur'an. Ucapan beliau, kita tidak memperdebatkan Al-Quran. Yahtamil annahu arada anna la naqulu fihi kama qala ahlu zayg wa ikhtalafu. Memiliki kemungkinan makna yahtamal yang dimaukan adalah bahwa kita tidak berbicara tentang Al-Qur'an dengan ucapan-ucapan ahlu zayg, ahlu dalal yang akhirnya ikhtalafu, yang akhirnya mereka berselisih. Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqq, yakni tidak menentang apa yang terkandung dalam Quran dengan kebatilan-kebatilan. Liyudhidu bihil haqq, untuk meruntuhkan kebenaran. Bal naqul innahu kalam rabbil alamin, bahwa bahkan kita mengatakan bahwa Al-Quran ucapan Rabbul Alamin. Khanifidina azakumullah. Lihat, ihtimalul awal, kemungkinan pertama, bahwa makna yang dimaksud la nujadil fil Quran, tidak memperdebatkan Al-Quran, artinya kita tidak berbicara dengan ucapan-ucapan ahlu zaik, ahlu dalal, ahlu ahwa, ahlu bid'ah, yang memperdebatkan Al-Quran. Adapun kita ahlu sunnah, tidak menentang kebenaran, tidak menentang Al-Quran, menyatakan dengan apa yang hak padanya, yaitu kalam Rabbil Alamin, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Rabbul Alamin yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, oleh Jibril, ila akhiri kalamihi. Ini kemungkinan pertama. Wa yahtamil aydan annahu arad, dan memiliki kemungkinan lain, yaitu makna yang kedua, bahwa beliau menginginkan anna la nujadil fil qira'ati tsabitah, bahwa kita jangan memperdebatkan, jangan berselisih terhadap qira'ah-qira'ah yang tsabitah, bacaan-bacaan yang memang sudah tsabit, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Bal naqra'uhu bi kulli ma tsabata wa shahha, bahkan kita membacanya dengan semua qira'ah yang tsabit, yang tsabitah, yang telah sahih riwayatnya, tidak mengapa kita baca. Jangan diperdebatkan, jangan dipertentangkan. Wa kullun minal ma'nayaini haqq, dan kedua makna dari apa yang dimaksud oleh musannif, kedua-duanya haqq. Tidak memperdebatkan Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah. Atau makna kedua, tidak memperdebatkan Al-Quran, artinya tidak menentang qira'ah-qira'ah yang tsabitah, qira'ah-qira'ah yang haq. Wa yashhad bisihhati makna ats-tsani, dan yang mendukung benarnya makna yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa beliau berkata, sami'tu rajulan qara'a ayatan, sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u khilafaha. Kata Ibn Mas'ud, aku mendengar seorang membaca Al-Quran tidak sama dengan yang aku dengar Rasulullah SAW membaca. Fa'akhadtu biyadih, maka aku pegang tangannya. Fantalaqtu bihi ila Rasulillah, aku bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, aku sebutkan kepada beliau bahwa orang ini membaca tidak sama dengan bacaanmu. Fa'araftu fi wajhihi al-karaha, maka aku melihat di wajahnya ada ketidaksukaan. Nabi enggak suka dengan laporan Ibnu Mas'ud, pengaduan seperti itu. Waqal, dan berkata, kilakuma muhsin, kalian berdua, dua-duanya benar, dua-duanya bagus, dua-duanya muhsin. La takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku, jangan berselisih, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu berselisih, akhirnya mereka binasa. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Khamilina azakumullah. Walaupun asy-syarih menyebutnya dengan kalimat warwiya an Abdullah ibn Mas'ud, yani yashhad bi sihhatil ma'na tsani ma ruwiya. Biasanya kalimat ruwiya dengan sighatut tamrid biasanya terkesan dhaif. Ternyata yang diriwayatkan adalah hadis yang sangat sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dikomentari oleh Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani fi ta'liqihi, ketika mengomentari kitab ini, wa minal gharib, dan termasuk yang aneh adalah asy-syarih, pensyarah, menyampaikan hadis ini dengan kalimat ruwiya, yang mengesankan kalau riwayat itu dhaif. Fa ibn na'azakumullah, dan seringkali para ulama yang belakangan menganggap enteng masalah ini, tasahala fi hadhil masalah. Jadi menganggap enteng, mau rawa, mau ruwiya, sama saja. Padahal kalau dulu sangat dibedakan. Kalau kama sabata, artinya riwayatnya sahih. Kama sabata an Ibn Mas'ud, begitu. Sebagaimana telah sabit dari Ibn Mas'ud. Kalau riwayatnya ada sedikit kelemahan atau diperdebatkan, maka dikatakan dengan kalimat kama ruwiya. Khamilin a'azakumullah atau kama yurwa. Dan ini biasanya demikian. Tetapi ada beberapa ulama yang tidak memperhatikan masalah itu. Dan ini diantaranya bahwa ternyata bukan dhaif, bahkan tidak ada kelemahan, bahkan disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun beliau menyatakan waruwiya an Ibnu Mas'ud. Baik. Qala, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, kila kuma muhsin. Kata Ibnu Mas'ud, araftu fi wajhil karaha. Aku lihat di wajahnya enggak suka. Yani naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil ikhtilafi alladhi fihi jahdun au jahdu kulli wahidin minal mukhtalifain. Yani Rasulullah SAW melarang untuk berselisih satu dan lainnya saling menentang dan saling menyalahkan pada perkara-perkara yang hak. Lianna kilal qira'atain au kilal qari'aini kana muhsinan. Karena kebetulan saat itu apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan apa yang dibaca oleh sahabatnya, dua-duanya qira'ah yang thabitah, dua-duanya qira'ah yang hak, qira'ah yang benar. Karena bin a'azakumullah, ada dengan dialek ini, ada dengan dialek itu, tetapi sama. Dua-duanya disepakati oleh Rasulullah SAW dan ditakrir. Fima qara'ahu wa 'allala dhalika bi anna man kana qablana ikhtalafu fahalaku. Dan Nabi memberikan alasan kenapa melarang ikhtilaf. Qal, sesungguhnya orang yang sebelum kalian ikhtalafu. Qal, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Orang-orang sebelum kalian berselisih dan mereka binasa. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kalian menjalani jejak mereka dan kemudian berselisih dan kemudian binasa seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa li hadza qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu li Utsman. Oleh karena itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Utsman bin Affan yang saat itu sebagai Amirul Mukminin. Apa kata Hudzaifah? Adrik ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah. Adrik hadhil ummah la takhtalif kama ikhtalafa al-umam qablahum. Wahai khalifah, cepat selamatkan mereka dari perpecahan. Jangan sampai mereka berpecah sebagaimana umat-umat terdahulu berpecah. Kapan itu diucapkan oleh Hudzaifah? Ketika Hudzaifah dan para sahabat menyaksikan masing-masing orang berbangga dengan bacaannya. Bacaanku lebih bagus dari bacaan kalian. Mereka juga membalas, justru bacaan kami yang lebih bagus dari bacaan kalian. Ini sudah bermasalah. Kalau masing-masing membaca dengan qira'ah-qira'ah yang thabitah, dalam keadaan tidak berselisih, tidak apa-apa. Dalam keadaan tidak kullu hizbin bima ladaihim farihun, tidak berbangga-bangga dengan apa yang pada mereka dan menjatuhkan yang lain, maka itu masih wajar. Tetapi kalau sudah demikian keadaannya, masing-masing berbangga dengan qira'ahnya dan menjelekkan qira'ah lain, padahal qira'ah lain juga sabitah dari Nabi SAW. Faham yang dimaksud? Makanya sudah berbahaya. Maka Hudzaifah bersegera ke Amirul Mukminin menemuinya dan menyatakan adrik hadhil ummah la takhtalif kama ikhtalafal umam qablahum. Cepat selamatkan mereka sebelum mereka berpecah seperti berpecahnya umat-umat terdahulu. Maka inisiatif dari Utsman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu yang muwaffaq ini mendapatkan taufiq. Fajama'an nas ala harfin wahidin, maka dikumpulkan manusia di atas satu bacaan saja. Ijtima'an sa'igan wa hum ma'sumun, maka mereka sepakat untuk membaca dengan satu qira'ah yaitu qira'ah Quraisy. Dan mereka sepakat dan kesepakatan mereka maksum, tidak mungkin salah. Hati-hati, jangan salah paham. Kita tidak mengatakan bahwa Utsman bin Affan maksum radhiyallahu taala anhu arda, walaupun beliau manusia terbaik setelah nabinya, setelah Abu Bakar dan setelah Umar adalah Utsman bin Affan. Tetapi untuk menyatakan maksum, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi pahami ucapan ini dari Ibn Abdul Izz al-Hanafi. Wahum ma'sumuna an yajtami'u ala dhalalah. Mereka terjaga, ma'sum, tidak mungkin sepakat atas kejelekan. Tidak mungkin sepakat atas kejelekan. Walam yakun fi dhalika tarkun liwajib. Tentunya apa yang dilakukannya pun bukan perkara yang meninggalkan kewajiban. Yang disepakati oleh mereka bukan meninggalkan kewajiban. Wala fi'lan mahdhur, dan tidak pula melakukan apa yang dilarang. Bahkan ada isyaratnya dalam Quran. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkannya dan kami akan membacakannya, kata Allah. Dan yang dipilihnya dialek Quraisy, yaitu dialek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau orang Quraisy dan membaca dengan dialek Quraisy. Maka ini adalah kesepakatan yang terjaga dari kesalahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Ikhwan bin a'azakumullah. Apalagi di ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang nanti akan dinukil oleh pensyarah di kitab atau di bab-bab terakhir dari kitab ini. Itu ucapan beliau, "Famara'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Famara'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi." Apa yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu baik, maka itu di sisi Allah baik. Dan apa yang disepakati oleh mereka kaum muslimin bahwa itu jelek, maka itu di sisi Allah jelek. Yani mereka para sahabat, karena setelah itu sulit untuk sepakat. Setelah zaman mereka, manusia kathur atau kathuru, maka sulit untuk sepakat. Maka yang namanya ijma', kata Imam Ahmad rahimahullah, adalah ijma'us salaf. Ijma' para salafus salih. Ketika itu mereka sepakat, dan sangat memungkinkan mereka untuk sepakat, dan dikatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dan dikatakan, fama ra'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasan. Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka itu sisi Allah baik. Maka pengumpulan Al-Quran dengan satu bacaan saja, ini adalah kebaikan. Hasanan, ijma', wa man khalafa al-ijma', siapa menyelisih ijma' setelahnya, maka orang ini yang syadz, yang nyeleneh sendiri. Id kanat qira'at al-Qur'an 'ala sab'ati ahruf, karena bacaan saat itu Al-Qur'an diturunkan 'ala sab'ati ahruf, diturunkan dengan 7 bacaan yang semuanya jaizatan. Bacaan-bacaan yang 7 tadi boleh. La wajibah, bukan harus. Bukan disuruh, dianjurkan, tidak. Tetapi jaizah, boleh. Qul inna a'udzubikumullah wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqat 'alayki rutban janiyah. Kadang dibaca satu qiraah dengan tasaqat. Ada yang membaca tusaqat. Berbeda. Tapi makna yang terkandung sama. Dan dua-duanya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Maka gak perlu diperdebatkan. Yang ini silahkan, yang itu silahkan. Apa hukumnya? Hukumnya silahkan. Apa itu berarti? Jaiz, mubah, jawaz. Ini boleh, ini boleh. Sehingga jangan dicerca yang baca yang ini. Jangan dicerca baca yang itu. Silahkan. Kalau sudah menyatakan yang ini lebih baik daripada yang itu enggak bagus, ini mulai terjadi di dalamnya ikhtilaf yang akhirnya justru mempertentangkan antara Quran dengan Quran. Barakallahu fikum. Berarti jaizatan la wajibah, itu boleh, bukan wajib. Wa khaffatan minallahi wa rukhsatan minallahi taala, dan itu merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. وَقَدْ جَعَلَ الْإِخْتِيَارِ إِلَيْهِمْ فِي أَيِّ حَرْفٍ اِخْتَرُوهُ. Maka boleh mereka memilih apa yang mereka pilih. فِي أَيِّ حَرْفٍ, dari huruf manapun, dari huruf yang 7 yang mereka pilih. كَمَا أَنَّ تَرْتِيبَ السُّوَرْ, sebagaimana susunan surat-surat Al-Quran. لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ مَنْسُوسًا, bukan suatu yang harus secara nas. Nada. Walihada kana tertib mushaf Abdullah Ibn Mas'ud ala ghairi tertib al-mushaf al-Uthmani. Oleh karena itu susunan surat-surat pada mushafnya Abdullah bin Mas'ud tidak sama dengan susunan surat-surat yang ada pada Uthman atau mushaf Uthmani. Wa kadzalika mushaf ghairihi, demikian pula mushaf-mushaf yang lain dari para sahabat, susunan surat-suratnya tidak sama. Amma tartiba ayatis suwar, adapun susunan ayat demi ayat pada surat-surat, maka itu tartibun mansus. Itu susunan yang harus secara nas-nas, dalil-dalil. Falam yakun lahum an yuqaddimu ayatan ala ayah, maka tidak boleh merubah ayat, tempatnya yang ini dikebelakangkan, yang ini dikedepankan, atau dibalik, yang belakangnya dikedepan, tidak boleh. Kenapa? Karena susunan ayat demi ayat mansus, diriwayatkan secara nas dari Rasulullah SAW begitu, enggak boleh dirubah. Berbeda dengan susunan surat-surat. Bikhilafis suwar, berbeda dengan susunan surat-surat. Falamma ra'a sahaba anna al-ummah taftariq wa takhtalif, tetapi ketika para sahabat melihat bahwa umat mulai berpecah, masing-masing membanggakan bacaannya, masing-masing membanggakan mushafnya, masing-masing membanggakan tertibnya, takhtalif wa tataqatal, bahkan ada yang hampir berperang, hampir berkelahi, in lam tajtami ala harfin wahid, kalau tidak bersatu mereka di atas satu bacaan, berbahaya. Oleh karena itulah Hudzaifah menyatakan, adrik hadhil ummah ya amiral mu'minin, adrik hadhil ummah an takhtalifu kama ikhtalafa man qablahum. Cepat selamatkan mereka sebelum terjadi perpecahan seperti apa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Jama'ahum as-sahaba alaih, maka mereka berbicara, bermusyawarah, dan mereka sepakat untuk menyatukan bacaannya di atas bacaan Quraisy. Hadza qaulu jumhuris salaf, dan ini ucapan para jumhurus salaf dari kalangan para ulama dan wal qurra, dari kalangan para qurra, para pembaca-pembaca Quran, dan demikian pula dikatakan oleh Ibnu Jarir dan lainnya rahimahumullah. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata, inna tarakhus fil ahruf as-sab'ah kana fi awal al-Islam, bahwa keringanan pada bacaan yang tujuh itu di awal keislaman. Ini perhatikan dengan yang tadi agak berbeda. Kalau yang tadi bahwa mereka melihat berpecah, maka Amirul Mukminin dengan para sahabat sepakat untuk menyatukan di atas satu bacaan, yaitu dialek Quraisy. Tapi yang kedua ini membahas dari sisi lain, bahwa tarakhus fil ahrufi sab'ah, bolehnya membaca dengan tujuh bacaan itu di awal-awal keislaman, agar memudahkan mereka. Nabi tidak mempersulit mereka. Berbeda sedikit tidak apa-apa, yang penting maknanya masih sama. Berbeda sedikit tidak mengapa, Nabi menyetujui. Dan kalau Nabi menyetujui berarti hak. Berarti itu yang merupakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ketika menyatukan huruf demi hurufnya, sedangkan orang-orang Arab waktu itu dialeknya berbeda-beda, mereka mengucapkan kalimat yang sama dengan dialek yang berbeda. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan menyatakan, kilakuma muhsin, kalian berdua, dua-duanya muhsin. La takhtalifu, jangan bertikai. Falamma tadallalat alsinatuhum, tetapi ketika lidah-lidah mereka itu sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran, wa kana ittifaquhum ala harfin wahid yasiran, dan sepakatnya mereka untuk kembali pada satu bacaan saja sudah semakin mudah bagi mereka. Wa huwa awfaq lahum, tentunya itu lebih baik. Kalau dengan satu bacaan itu lebih afdal. Ajma'u 'ala al-harf alladhi kana fi al-ardati al-akhirah, maka mereka sepakat di atas bacaan yang di masa-masa terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. Ada pendapat lainnya, pendapat yang ketiga, bahwasanya sekelompok dari para fuqaha ahli kalam menyatakan bahwasanya mushaf mengandung sekian bacaan-bacaan atau tujuh bacaan, tujuh dialek. Li'annahu la yajuzu an yuhmil syai. Kenapa? Karena semuanya harus terjaga. Tidak boleh terlalaikan, terabaikan, dan terlupakan. Enggak boleh terlupakan. Wa qad ittafaqu 'ala naql al-mushaf al-Utsmani. Mereka sepakat untuk membaca dan menukil mushaf Utsmani. Wa tarki ma siwa, dan tidak membaca yang lainnya. Wa qad taqaddamat al-isharah ila al-jawab. Sudah lewat jawabannya tadi bahwa mereka membaca dengan satu bacaan agar tidak berselisih. Adapun membacanya untuk ilman wa ta'alluman tidak mengapa. Apa contohnya? Contohnya ketika membahas tafsir. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza. Maka akan mendukung penafsiran tadi dengan beberapa bacaan. Ada bacaan lain, afara'aitumul Lata wal 'Uzza, yang ini dengan tasydid ta, yang tadi tidak dengan tasydid. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza. Yang ini afara'aitumul Lata wal 'Uzza. Kalau dikumpulkan keduanya, atau kalau ada tiga bacaan, tiga-tiganya. Ada empat bacaan, empat-empatnya dibaca. Dan kemudian diperbandingkan makna-maknanya. Maka akan menuju kepada satu makna yang hak. Saling dukung, mendukung. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dan nukil dalam kitab Fathul Majid ayat ini. Dan dua-duanya dibahas. Kalau dengan Allah tanpa tasydid dari kata al-ilah. Mereka mentaknitskan al-ilah dengan Allah. Kalau Allah dengan tasydid, maka diambil dari kalimat latayalatulatun yang maknanya seorang yang membuat adonan kue dan kemudian dikeramatkan dan dikubur, kuburannya dijadikan sebagai ilah. Berarti ini benar, ini benar. Kalau lihat dari perlakuan musyrikin terhadap lata, dipertuhankan, dianggap lat. Tetapi kalau lihat asal muasalnya, dia adalah alatu. Seorang yang dermawan, seorang membuat kue yang kemudian dikubur dan kuburannya dikeramatkan. Sehingga saling mendukung bahwa ini dinamakan lat dan asalnya dari seorang yang begini dan begitu. Dan demikian pula pada bacaan-bacaan lain. Yang kadang ada dua bacaan, tiga bacaan. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan kesepakatan seluruh para sahabat adalah menyatukan satu qiraah agar tidak berpecah, tidak berselisih. Adapun meriwayatkan riwayat-riwayat bacaan lain tidak mengapa. Atau mempelajarinya tidak mengapa. Atau membacanya tidak dilarang. Tetapi hati-hati. Jangan sampai berselisih. Jangan sampai kemudian berdebat. Apalagi jangan sampai kita membuat orang bingung. Di kalangan orang awam membaca bacaan yang menurut mereka ganjil. Ini apa ini bacaan? Jadi fitnah. Khana bin na'azakullah kumuzmin sahramati. Kembali kepada kitab. Qala. Wahuwa anna dhalika kana jaizan la wajiban. Jawaban kita kepada mereka yang menganggap kalau menyatukan bacaan berarti kita mengabaikan bacaan lain. Padahal kita tidak boleh mengabaikan bacaan lain. Karena diperlukan dalam tafsir. Kita jawab. Bahwa itu jaizan, bukan wajiban. Membaca dengan bacaan-bacaan lain, boleh, bukan harus. Awanahu sara mansukhan, atau bisa jadi, itu dalam mansukh terbatalkan dengan bacaan yang terakhir. Wa amma man qala an ibni Mas'ud, adapun orang yang mengatakan seperti, atau membawakan ucapan ibni Mas'ud, katanya ibni Mas'ud membolehkan bacaan Quran dengan makna. Katanya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membolehkan membaca Quran dengan makna. Jadi maknanya saja. Faqad kadzaba alaihi. Orang yang berkata seperti itu dia telah berdusta atas nama Ibnu Mas'ud. Dusta kalau Ibnu Mas'ud mengatakan boleh membaca Al-Quran dengan makna. Tidak boleh. Kalau menyatakan itu ucapan Ibnu Mas'ud, kita katakan kadzab. Dia dusta. Wa inna ma qala, sesungguhnya Ibnu Mas'ud berkata, qad nadartu ila al-qurra fara'aitu qira'atahum mutaqaribah. Aku telah melihat bacaan-bacaan para qurra, para pembaca-pembaca Al-Qur'an. Aku lihat bacaan-bacaan mereka saling berdekatan secara makna. Innama huwa kaqauli ahadikum. Sesungguhnya itu seperti ucapan salah seorang kalian. Halumma. Yang lain mengatakan akbil. Yang lain mengatakan ta'al. Tiga-tiganya sama. Halumma, kemarilah. Akbil, kemarilah. Ta'al, kemarilah. Kata Ibn Mas'ud, sama saja. Bacaan-bacaan mereka yang aku lihat, aku dengar, ternyata mutaqaribah. Sama seperti kalimat halumma dengan kalimat akbil dengan kalimat ta'al. Faqra'u kama 'ullimtum. Maka bacalah oleh kalian dengan ilmu yang ada pada kalian. Qul inna a'udzubika lihat. Apakah ucapan Ibnu Mas'ud ini bermakna bolehnya membaca Al-Qur'an dengan makna? Walaupun lafaznya berbeda enggak apa-apa? Qul inna a'udzubika. Tidak demikian. Kama qal atau kama qal atau sebagaimana dikatakan. Atsarnya atsarun sahih. Sebagaimana sebutkan al-muhaqqiq hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa jazahullahu khaira, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam tafsir dan Sa'id bin Mansur dan juga dinukil oleh Ibn Jarir dan juga oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi dalam Sunan. Dan dikatakan atharun sahih. Tetapi ikhwan ibn a'azakullah, maknanya bukan berarti boleh membaca Al-Quran dengan makna. Wallahu ta'ala qad amarana an la nujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Allah telah memerintahkan kita agar jangan berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan kalimat yang lebih baik. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim dari kalangan mereka. Fa kaifa bimunadharati ahlil qiblah? Maka apalagi kita memperdebatkan dengan ahlil qiblah. Dengan ahlil kitab saja. La tujadil ahlil kitab. Jangan kalian berbantah-bantahan dengan ahlil kitab. Kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Apalagi kepada sama-sama ahlul qiblah, kaum muslimin, membaca Al-Quran, kemudian kita perdebatkan. Fa inna ahlil qiblah min haythul jumlah khairun min ahlil kitab. Karena ahlul qiblah secara global, secara umum, lebih baik daripada ahlul kitab. Ahlul kitab, kafir. Adapun ahlul qiblah, masih muslimin. Fala yajuzu an yunadhir man lam yadhlim minhum. Maka tidak boleh kita memperdebatkan atau berdebat dengan mereka yang tidak berbuat zalim dari kalangan mereka. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang lebih baik. Walaysa idza akhta'a yuqal innahu kafir. Jangan kalau salah kita katakan kafir kamu. Qabla an tuqam 'alaihi al-hujjah, sebelum ditegakkan hujjah, allati hakama ar-rasul bi kufri man tarakaha, sebelum ditegakkan hujjah yang Rasulullah SAW telah menghukumi kafir dia kalau meninggalkannya. Kalau sebelum itu jangan main takfir, mengatakan kafir kamu dan seterusnya. Wallahu ta'ala qad 'afa li hadhil umma 'anil khata', dan Allah memaafkan, memaklumi umat ini dari kesalahan-kesalahan mereka yang tidak sengaja, nisyan, kealpaan, lupa. Wa li hadha dhamma as-salaf, oleh karena itu as-salaf dhamma ahli al-ahwa, mencerca ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Wa dzakaru anna akhra amrihim as-sayf, dan mengkhabarkan bahwa akhir dari perkara mereka adalah pedang. Kenapa? Karena mereka mengekor hawa nafsunya. Mereka lah orang-orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin seperti khawarij. Mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin seperti syiah rafidah. Mereka yang mencerca para sahabat seperti mereka, kaum rafidah dan sejenisnya. Khonibirina azakumullah. Maka dikatakan di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan kalimatnya, bahwa perbedaan bacaan mereka sama dengan perbedaan halumma, akbil, atau ta'al. Artinya, bukan membolehkan membacakan ayat dengan makna. Tetapi, maknanya adalah orang-orang yang membaca dengan qira'ah, yang sahihah, yang merwiyah biriwayatin sahihah, yang sabitah, maka tidak mengapa. walaupun berbeda. Karena ternyata semua riwayat-riwayat yang sahihah, yang tsabitah, walaupun ada yang berbeda kalimat, dua kalimat, maka ternyata itu tidak bertentangan maknanya. Hanya perbedaan seperti perbedaan akbil dan halumma dan ta'al. Mafhum maknanya. Kalau riwayat itu sahihah. Adapun kalau kemudian meriwayatkan dengan seenaknya, yang penting maknanya sama, maka ini bahaya. Sangat berbahaya. Wa qawluhu wa nashhad annahu kalam rabbil alamin. Dan kita mempersaksikan, atau fasayati lihadal ma'na ziyadatu bayan. Nanti akan datang masalah ini dengan tambahan keterangan insyaallah. Inda qawli syaih, ketika membahas ucapan syaih al-muallif, wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaban, dan kami melihat al-jama'ah adalah kebenaran, wal furqah zayghan wa adaban, sedangkan perpecahan merupakan zayghan wa adaban. Nanti akan dibahas di sana tentang masalah perselisihan, perbedaan yang dimaklumi dan perbedaan yang tidak dimaklumi. Perbedaan seperti bacaan-bacaan tadi, kalau marwiyah sahihah maka tidak mengapa, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi kalau perbedaan antara benar dan salah, walaupun perkaranya perkara yang masih dianggap ringan, bukan masalah usul, tetap harus ditegakkan. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walaupun perkara yang kamu anggap sebagaimana dianggap oleh para fuqaha furu', ini bukan masalah usul, ini masalah rincian-rincian kecil. Tetap, kalau kita tahu ini hak dan ini salah, harus ditegakkan. Tidak bisa kita katakan dua-duanya muhsin, kilakuma muhsin. Kemudian membaca hadis tadi, Nabi menyatakan pada Ibnu Mas'ud, kilakuma muhsin, la takhtalifu. Berbeda. Kalau ini adalah perkara qiraah yang kedua-duanya benar. Tetapi kalau yang satu benar, yang satu salah, maka harus disampaikan. Ini yang benar, ini yang salah. Loh, nanti kalau terjadi keributan, tidak mungkin terjadi keributan kecuali karena hawa. Kalau bukan karena hawa, ahlus sunnah akan mengutamakan sunnah, enggak akan mengutamakan hawa nafsu. Ketika dia salah, dia akan akui dan akan katakan, saya salah. Ternyata ini yang benar. Riwayat yang lebih sahih, lebih sabit, dan disepakati oleh para ulama salaf, maka aku terima. Kalau ahlus sunnah, ternyata kebanyakan manusia terbawa oleh hawa, maka mereka terseret kepada kemauan pribadinya dan gengsi untuk menyatakan salah, fakhtalafu, dan mereka berselisih, bertikai. Tayyib, kalau begitu, mana yang disalahkan? Apakah yang disalahkan adalah ahlu sunnah yang mengatakan ini yang hak, ini yang batil? Atau mereka yang tidak mau menerima kebenaran, menolaknya dengan hawa, mana yang membuat perpecahan? Al-aqil akan mengatakan, yang memecah belah kaum muslimin adalah mereka ahlul hawa, bi'ahwa'ihim. Mereka para pengekor hawa nafsu yang mengutamakan hawa nafsunya di atas nafs, di atas dalil. Adapun ahlu sunnah yang menerangkan ini hak, ini batil. Apalagi kalau ini sunnah, ini bid'ah. Lebih besar lagi masalahnya. Maka ini bukan memecah belah. Ini menerangkan jalan yang lurus. Siapa yang mau, alhamdulillah. Siapa yang tidak mau, maka merekalah orang-orang yang memecah belah agamanya sendiri. Akan dibahas nanti insyaAllah pada babnya bi'idnillah ta'ala. Wa qawluhu nashhadu anna kalama rabbil, annahu kalamu rabbil alamin. Dan kami mempersaksikan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Rabbul Alamin. Qad taqaddama al-kalam ala hadzal ma'na. Sudah kita bahas makna ini pada bab yang telah lalu. Inda qawlihi, ketika kita membahas ucapan beliau, wa annal qur'ana kalamullah, minhu bada bila kayfiyah qawlan. Kita pernah membahas masalah ini, bahwa Quran ucapan Allah yang diawali, dimulai dari Allah dan tanpa membicarakan kayak apa dan kayak apa. Yang jelas itu qawlan, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kaum muslimin. Maka apa yang dibaca oleh kaum muslimin di rumah-rumah mereka, maka itu adalah Al-Qur'an kalamullah, Mereka membaca ucapan Allah. Yang dibaca oleh imam-imam di masjid-masjid, itu adalah ucapan Allah yang dibaca oleh mereka. Wa qawluhu nazala bihir ruhul amin. Maka ucapan berikutnya, diturunkan oleh ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin, julukan untuk Jibril alaihi salam. Ar-ruh al-amin, yang terpercaya. Huwa Jibril. Kadang-kadang sebut Jibril, kadang-kadang sebut Jibrail alaihi salam. Summiya ruhan li'annahu hamil wahyi alladhi bihi hayatul qulubi ila ar-rusul min al-bashari salawatullahi alaihim ajma'in. Dinamakan ar-ruh karena Jibril membawa wahyu, dan wahyu itu merupakan kehidupan hati. Wahyu merupakan kehidupan hati yang akan menghidupkan hati-hati manusia. Maka Jibril membawa kehidupan tadi, maka dijuluki dengan ar-ruh. Dibawa oleh Jibril kepada para rasul dari kalangan manusia. Karena malaikat kadang disebut juga rasul, tapi dari kalangan malaikat. Makanya dimaksud disampaikan kepada rasul-rasul minal basyari, dari kalangan manusia. Salawatullahi alaihi majma'in, semoga salawat kepada mereka seluruhnya ajma'in. Wa huwa aminun haqqa amin, dan Jibril terpercaya dan benar-benar jujur terpercaya, tidak berkhianat sekalipun, sekejap mata pun. Salawatullahi alaihi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjuluki Jibril demikian. Qala nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala menjulukinya dengan ruhul amin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Maka siapa yang menyatakan Jibril berkhianat, berarti dia menentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala terang-terangan juhudan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini yang menunjukkan bahwa mereka kaum Syiah Rafidhah dikafirkan oleh para ulama karena menganggap Jibril berkhianat. Yang seharusnya menyampaikan wahyu kepada Ali disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'indadil 'arsy makin muta'in thumma amin. Disebut pula amin oleh Allah dalam ayat ini, bahwa ini ucapan utusan yang mulia. Utusan yang mulia dari kalangan malaikat. Ini yang saya katakan tadi, kadang disebut rasul pula malaikat. Tapi rasul dari kalangan malaikat. Di quwwatin 'indadil 'arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi arsy Allah yang kokoh. Muta'in thamma amin, yang ditaati dan terpercaya. Amin. Wa hadha wasaf Jibril. Inilah sifat-sifat Jibril. Bi khilafi qawlihi ta'ala, berbeda dengan apa yang diucapkan, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi setelah menyatakan innahu laqawlu rasulin karim, disifati dengan sifat di quwwatin 'indadil 'arsy makin, memiliki kekuatan di sisi Allah, di sisi arsy Allah yang kokoh, dan muta'in sama amin. Ini Jibril. Berbeda dengan ayat innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Ini ucapan rasul yang diutus, bukan ucapan penyair. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ayat. Fa inna ar-rasul hahuna huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada ayat yang kedua, yang dimaksud rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam ayat yang pertama, yang dimaksud rasulin kirim adalah Jibril alaihi salam. Wa qawluhu, dan ucapan beliau. Fa'allamahu sayyidil mursalin. Jibril mengajarkannya kepada sayyidil mursalin. Tasrih bita'lim Jibril iyah. Ini menunjukkan dengan tegas bahwa Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ibtalan li tawahumil qaranithah wa ghairihim annahu tasawwuruhu fi nafsihi ilhaman. Ini menyelisihi pendapat Qaramithah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika membaca ayat Al-Quran itu adalah tasawur dari dirinya. Tiba-tiba diberi pemahaman, tiba-tiba paham, kemudian dia ungkapkan dengan apa yang dia pahami secara ilham. Ini batil. Jelas bahwasanya Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan di murojaah setiap Ramadan, Jibril datang dan mengulang ayat-ayat yang sudah disampaikan. Ada murojaahnya. Sampai ketika Ramadan terakhir, kata Nabi, Jibril datang kepadaku dan mengulanginya dua kali, bukan sekali. Maka ini juga membantah pendapat mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya ayat-ayat ini dari kata-kata Rasulullah. Yang menyusun kalimatnya Rasulullah sendiri. Dikasih pemahaman tok, tiba-tiba paham, kemudian berbicara. Menyampaikan apa yang dipahaminya di kepala. Qanibina a'azakumullah, dan ini batil, ini adalah pendapat yang batil. Yang akhirnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, tapi ucapan Rasul. Yang menyusunnya Rasul sendiri. Ini pendapat syad yang menyelisih ijma' para ulama. Wa qawluhu wa lanaqulu bi khalqih wa lanukhalif jama'atul muslimin. Kita tidak mengatakan bahwa Quran adalah makhluk dan kita tidak menyelisihi kaum muslimin. Ini tanbih, peringatan dari beliau. Ala anna man qala bi khalqil Quran faqad khalafa jama'atul muslimin. Ini peringatan dari beliau bahwa siapa yang berpendapat Quran adalah makhluk berarti dia menyelisihi jamaah kaum muslimin. Fa inna salafal ummah kulluhum muttafiqun. Karena para salafal ummah seluruhnya sepakat. Ala annahu kalam Allah, bahwasanya Al-Qur'an ucapan Allah. Bil haqiqah, dengan benar-benar ucapan Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Kalimat haqiqah untuk membantah mereka-mereka yang berkata iya kalamullah tapi majazan. Kita bantah, la haqiqatan kalamullah, bukan majazan. Mereka selalu bermain-main. Selalu bermain-main dengan kalimat-kalimat agar mereka bisa menolak sesungguhnya. Tidak mau percaya bahwa Al-Quran ucapan Allah. Maka mereka menyatakan iya memang ucapan Allah tapi secara kias saja. Majaz, bukan makna hakiki. Ucapan Allah, padahal itu ucapan Rasul. Tapi karena disetujui oleh Allah, maka seakan-akan ucapan Allah. La wallah, tidak demikian. Al-Quran kalamullah haqiqatan, la majazan. Haqiqatan, wa idalah ucapan Allah SWT. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Bal qawluhu wa lanukhalif jama'atul muslimin. Mujran ala itlaqihi. Kita tidak menyelisih kaum muslimin. Ini dipahami secara mutlak. Anna la nukhalifu jamaatul muslimin fi jami'i mattafaqu alaih. Kita tidak menyelisih kaum muslimin dan segala apa yang mereka sepakati. Bukan hanya masalah Quran kalamullah. Tapi pada seluruh masalah-masalah agama, kita tidak menyelisih ijma' kaum muslimin. Kita tidak menyelisih para salafus salih dan tabi'in. Kita tidak menyelisih imam-imam kaum muslimin. Fa inna khilafahum zayghun wa dalalah. Karena siapa yang menyelisihi ijma' kaum muslimin, menyelisihi para salafus salihin, menyelisihi para imam-imam al-muttaqin, maka mereka berarti dalam kesesatan, dalam kebid'ahan, dalam zayg. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, diajarkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa kita ahlu sunnah tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Tidak menyelisihi ijma'nya kaum muslimin. Tidak menyelisihi para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Tidak menyelisihi para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.